Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Muslim, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء. Beliau رسول الله صلى الله عليه وسلم membaca dalam صلاة الغداء يعني صلاة subuh. صلاة الغداء يعني صلاة subuh. Minus 60 ilal mi'ah, dengan 60 atau 100 ayat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa haddathana Abu Quraib ya Muhammad bin Ala, qala haddathana Waqi' ya Jarrah an Sufyan bin Uyainah an Khalid al-Hadza an Nabi bin Hal tadi bin Hal Sayyar bin Salamah an Nabi Barzah al-Aslami qala kana Rasulullah sallam yaqra'u fil fajr. Rasulullah membaca dalam salat subuh, salat fajar, ma baina 60 ila 100 ayat, antara 60 sampai 100 ayat. Yang sudah kita baca kemarin, karena salat subuh adalah salat yang paling panjang bacaannya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik, aku membacakan hadis kepada Malik rahimahullah, hadis-hadis beliau, an ibn Shihab. Itu diantara kekhususan Imam Malik rahimahullah. Ya, beliau seringnya ketika menyampaikan hadis dengan murid yang membacakan hadis kepada beliau, membacakan hadis-hadis beliau, qara'a 'alaih, bukan beliau yang membacakan hadisnya. Qara'tu 'ala Malik an Ibn Shihab bin Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdillah an Ibn Abbas qala inna Ummul Fadl bint Al-Harith sami'athu, mendengar Ibn Abbas wahwa yaqra, ketika Ibn Abbas membaca wal mursalati urfa, ya Al-Fadl kakak beliau, Al-Fadl bin Abbas, Ummul Fadl ibunya, waqalat ya bunai, wahai anakku, laqad dzakartani bi qira'atika hadhihi surah, sungguh engkau telah mengingatkanku dengan bacaanmu membaca surat ini, innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Sungguh surat tersebut, Al-Mursalatul Urfa, adalah yang terakhir yang aku dengar dari Rasulullah SAW ketika salat maghrib, membacanya ketika mengimami salat maghrib. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakar bin Bishaybah wa Amr al-Naqid qala haddathana Sufyan ha qala haddathani Harmalah bin Yahya qala akhbarani Ibn Wahab qala akhbarani Yunus ha qala haddatsani Ishaq bin Ibrahim wa Amr bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar ha qala haddatsana Amr bin Naqid haddatsani Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad haddatsana Abi An-Nasalih kulluhum an Zuhri bi hadzal isnad وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل. Dalam tambahan riwayat disebutkan, ya, kemudian Rasulullah SAW tidak lagi sholat setelahnya. Itu yang didengar terakhir oleh Ummul Fadl. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah lagi sholat setelahnya, maksudnya tidak menjadi lagi mengimami para sahabat, hatta qabadahullah azza wa jalla, sampai beliau diwafatkan oleh Allah azza wa jalla. Dan akan dibaca adalah salat mursalat urfa di salat maghrib. Qala Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik. Ya, aku membacakan hadis-hadis Malik kepada beliau. Qara alaih Ali bin Syihab bin Az-Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an Abi Jubair bin Mut'im قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur di salat maghrib. Ini menunjukkan bacaan At-Tur di salat maghrib juga menunjukkan bahwasanya bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdengar sampai luar. Karena ketika mendengar beliau dalam keadaan masih musyrik. Dalam riwayat yang lain tidak ada tambahan, ya, wadzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dan itulah awal mula iman ada datang bercokol di kalbuku. Tersentuh dengan bacaan Rasul terhadap membaca surat At-Tur. Itulah kata beliau awal mula adanya iman dalam kalbuku. Kepada masih musyrik, beliau mendengar bacaan salat maghrib Rasul di luar tentunya. Qala wa haddatsana Abu Bakr bin Syaibah wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Sufyan ha qala wa haddatsani Harb bin Yahya qala akhbarani bin Wahab qala akhbarani Yunus ha qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Wabid bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhu min Az-Zuhri bi hadzal isnad mislah. Jadi membaca surat At-Tur di salat maghrib, dan tadi dalam satu riwayat lain ditambahkan dengan ada tambahan ucapan Zubair bin Mut'im wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala babu al-qira'ah fil isya. Kata beliau rahimahullahu taala, kata Imam Muslim rahimahullahu, haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah an Adi qala sami'tu al-Bara Ibnu bin Azib yuhadditsu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi safarin, beliau pernah dalam safar, fa shalla al-isya al-akhirah, ia membaca salat isya akhirnya salat isya, faqara fi ihda raka'atain, beliau membaca salah satu rakaat salat isya dengan watini wazaitun. Qala tabar rahimahullah haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Yahya wa Abi Sa'id an Ali bin Thabit an al-Bara bin Azib. Ini lebih jelas siapa al-Bara di atas dan al-Bara bin Azib. Annahu qala salaitu ma Rasulillah sama Aisyah, aku salat isya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqara'a bittin wazaitun. Qala Muslim rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Abdullah bin Umair qala haddatsana Abi qala haddatsana Mis'ar an Ali bin Thabit qala sami'tu al-Bara bin Azib qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a bil isya bittin wazaitun. Aku mendengar Nabi membaca ketika mengimami salat isya dengan at-tin wat-tin waz-zaitun. Qala famitu fama sami'tu ahadan ahsana sauta minhu. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus bacaannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti yang dibaca oleh beliau, yang dibaca oleh beliau dalam salat isya adalah salat surat At-tin, wat-tini, wa-zaitun. Terima kasih. Fadal.